من ظلمة الجهل والديكن. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا الحمد لله الذي أحضرنا الحمد لله الذي قد خصنا بمحمد صلى الله عليه وسلم لمحا نجيك هدر الله yang telah mengundang sanubari kita untuk hadir dan memberikan kesempatan kita duduk bertamu kepada Allah, bertamu kepada kasih sayang ilahi, bertamu kepada keridhaan Allah, bertamu kepada kelembutan Allah, bertamu kepada cinta Allah, bertamu kepada cahaya pengampunan ilahi, bertamu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridu al-insanu liyaghfira amamahu yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Allah berfirman, aku bersumpah demi hari kiamat, hari kehancuran seluruh langit dan bumi, hari hancurnya angkasa raya, dan di saat itu semua yang hidup wafat kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kesemuanya kehidupan wafat, tinggallah zat yang maha hidup dan maha indah dan maha sempurna Allah. Aku bersumpah demi hari kiamat, sang pencipta kerajaan langit dan bumi bersumpah atas kejadian kehancuran yang demikian dahsyatnya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi jiwa manusia yang selalu berubah-ubah dari kebaikan menuju kejahatan, dari pahala menjadi dosa, dari kesucian menjadi kehinaan, menjadi kesucian dari setiap manusia. Banyaknya adalah selalu berubah-ubah dalam ketaatan, sebentar taat kepada Allah, sebentar khianat kepada Allah, dan Allah Maha melihat. Uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabu al-insanu allan najma'a 'idhamah. Bahkan manusia mengira aku tidak bisa mengumpulkan kembali tulang-tulangnya dan menghidupkannya kembali. Jika manusia telah lebur menjadi debu dan tanah, Allah membangun kembali tubuhnya sebagaimana Allah membangun dari sel telur hingga tubuh manusia yang sempurna. Allah kembali membangun manusia juga qadirina ala an nusawwiya banana. Sungguh aku mampu mengumpulkan kembali mereka dan membangun tubuh mereka kembali dari debu kembali kepada tubuhnya. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah, mereka bertanya kapan itu hari kiamat. Yuridu ayyaghfira amamahu yas'alu ayyana yawmul qiyamah, mereka itu menghina Allah di hadapan Allah. Mereka menghinaku di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya setiap dosa dan kesalahan itu selalu dilihat oleh Allah. Yuridul insan yaghfira amam, apakah manusia itu ingin menghinaku di hadapanku? Dan mereka bertanya, yas'alu ayyana yawmul qiyamah,

hadirat kita bacakan Fatihah. Di sini banyak yang sakit tertulis namanya. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan. Tertulis di sini juga dicabut penyakitnya, diganti dengan afiah dan rahmah. Semua kerabat kita yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Allahumma rabban nas isyba' ila syafi wa afiyat dan ma'af ila syifa' ila syifa'u syifa'a la yughadiru sakman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irba' anhum kulla ta'bin syadid waqfihi min al-hadi wal hadid wa ila hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Dan bacakan Fatihah yang kedua untuk semua hadirin kita di sini tertulis ada yang akan melewati ujian semester, semoga diberi kemudahan sempurna dan mempunyai hajat-hajat lainnya semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Terbacakan Fatihah yang terakhir untuk yang wafat fikir dari Al-Habib Saleh bin Muhsin Muhammad Tanggul, yaitu Al-Habib Saleh bin Arif Ali bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang wafat, dan juga semua kerabat dan keluarga kita yang wafat. Semoga Allah memuliakan arwah mereka bersama mulia-mulia. Allahumma aghfir lahum wa'afihim wa'afanhum wa'akrim uzulahum wa'asih madkhalahum wa'ilah hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah. Pengajian untuk meminta nama bagi putri yang lahir dari saudara Andri, nama yang saya sarankan Fatimah Zahratul Aliyah. Fatimah Zahratul Aliyah yang artinya Fatimah bunga indah yang mulia dan tinggi derajatnya. Fatimah Zahratul Aliyah. Dan permohonan bagi yang mempunyai anak pria berlahir saudara Sahron, nama yang saya anjurkan atau sarankan adalah Muhammad Asadullah, Muhammad Sina Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga putra putri mulia ini dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kebanggaan bagi ayah bundanya dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, malam ini saya memanggil karena langsung malam ini menuju bandara untuk menghadap guru mulia Al-Muslim Rahim Umar bin Hafil. Panggilan beliau saya belum mengerti apa maksud dari panggilan beliau. Beliau meminta saya berangkat secepatnya malam ini pesawat Emirat berangkat pukul 00.30. Saya masuk ke bandara dan saya mohon tidak ada yang salaman malam ini karena tidak mau jangan sampai terhambat karena waktu sudah sangat mendesak. Demikian hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, insyaAllah saya akan memberikan salam rindu kita kepada guru mulia kita dan memohon doa kepada beliau untuk kebangsaan bangsa kita diberi kedamaian, kesejahteraan. Amin Allahumma amin. Demikian hadirin, insyaAllah beberapa hari Kamis insyaAllah saya sudah menyampaikan doa. Demikian saya doa bantu oleh Nabi Mustafa Muhammad Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil khairi ala ilahiyyin. Allahumma ahdina fi man hadana wa afina fi man afana wa tawaffana fi man tawallana. Ya Allah,